Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbi wa man wala amma ba'd. Yang saya muliakan para sesepuh, para jajaran takmir masjid Baitul Jannah, para hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita taufik dan hidayahnya, yang masih memandang kita dengan pandangan rahmatnya, yang apabila kalau kita dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kalau pandangan ini turun kepada seorang hamba, maka kita akan menjadi orang yang bahagia, kita akan menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Apalagi pada zaman sekarang, kita berada di zaman yang penuh dengan musibah-musibah, zaman yang penuh dengan ujian-ujian yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di zaman sekarang, banyak sekali ajaran-ajaran, banyak sekali aliran-aliran yang mendorong kita untuk jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ajaran-ajaran yang mendorong kita untuk jauh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Banyak sekali zaman sekarang yang ngaku sebagai nabi. Gimana pemotan? Masya Allah, zaman sekarang banyak sekali, bahkan lebih parah lagi, ngaku malaikat Jibril. Malaikat Jibril ketika bulan suci Ramadan yang semestinya membagikan rizkinya Allah, ternyata malaikat Jibril masuk penjara. Niki, malaikat Jibril masuk penjara, berarti ada yang mewakilkan membagi rizkinya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lebih parah lagi, banyak yang ikut. Maka dari itu kita diberi pemikiran oleh baginda Rasulullah. Kita disuruh untuk menjadi umat yang pintar, umat yang pandai, umat yang bisa memilih bagaimana aliran tersebut, bagaimana ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau menegaskan kepada kita, la tajlisu inda kulli alimin illa idza kana alimun yad'ukum min khamsi ila khams. Rasulullah menegaskan, janganlah kalian duduk dengan seorang yang alim, duduk dengan seorang ulama, duduk dengan seorang guru, kecuali guru yang mempunyai 5 kriteria, kiai yang mempunyai 5 sifat yang baik, ustadz yang mempunyai 5 sifat yang selalu mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 5 sifat yang mengajak kita dari 5 sifat yang jelek menuju 5 sifat yang baik. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama, agar kita tidak keliru untuk memilih seorang guru, kita tidak keliru untuk memilih sebuah ajaran sehingga kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita jauh dari baginda Rasulullah. Yang pertama, minasyakki ilal yakin. Carilah ulama yang selalu menjauhkan kita dari sifat keragu-raguan menjadi sifat yakin terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada ulama, kalau ada orang alim yang membuat diri kita menjadi ragu-ragu, tinggalkan. Ini bukan dikatakan orang alim. Seperti yang baru, yang sering terjadi, yang dulu pernah terjadi, sholat ketika membaca surat Al-Fatihah, pakai bahasa apa? Pakai bahasa Indonesia, bisa diartikan. Kira-kira benar apa salah? Membuat keraguan terhadap kita. Katanya, kalau kita sholat pakai bahasa Indonesia bisa khusyuk dari mana? Rasulullah dari mulai awal sampai akhir sholatnya baca Fatihah pakai bahasa Arab. Supaya bisa khusyuk, ini yang keliru. Ada lagi ajaran yang kalau misalkan kita sholat tujuannya untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Aqimish shalah lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada sebuah seorang ulama yang mengajarkan yang penting ingat sama Allah sudah cukup. Tidak perlu sholat. Benar apa salah? Salah. Jadi jangan diikuti. Sesuatu yang membuat kita ragu, tinggalkan. Sesuatu yang membuat kita jauh dari ajaran Rasulullah, tinggalkan. Ini kita diajari oleh Rasulullah. Banyak sekali biasanya di daerah-daerah pinggir, di daerah-daerah pedesaan, yang dimasuki oleh seseorang yang mengaku ulama, tapi bukan mendekatkan kepada Allah, malah menjauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kata Rasulullah tadi, minasyaki ilal yakin. Carilah ulama yang menjauhkan kita dari sifat keragu-raguan menuju sifat yakin terhadap agama. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, minarriya'i ilal ikhlas. Kalau perlu dicatat. Supaya tidak salah. Supaya tidak keliru. Minarriya'i ilal ikhlas. Carilah ulama yang mendorong kita dari sifat riya menuju sifat ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin beramal, kalau kita ingin beribadah kepada Allah harus ikhlas. Murni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kita tujukan kepada orang lain. Bukan hanya supaya dipandang oleh manusia. Diibaratkan kalau kita nulis surat. Sampean nulis surat. Surat ini ditulis dengan isi yang sempurna. Dengan kalimat yang baik. Dengan tulisan yang bagus. Yang akan ditujukan untuk keluarga kita yang di Malang. Untuk keluarga kita yang di Malang. Sampean tulis surat, lalu dimasukkan ke dalam amplop. Di atas amplop ditulis alamat menuju Pasuruan. Kira-kira surat ini sampai mana? Sampai ke Malang apa Pasuruan? Sampai Pasuruan. Karena apa? Alamatnya menuju Pasuruan. Begitu juga kalau kita ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ibadah ngaji Al-Quran 30 juz dengan suara yang fasih, dengan makhraj hurufnya yang benar. Kemudian kita berzikir kepada Allah, kita bersolawat kepada Rasulullah, semuanya lengkap. Akan tetapi alamatnya bukan untuk Allah. Kita hadir di majelis ini, Masya Allah suaranya paling keras. Seakan-akan paling khusyuk di majelis ini. Tapi alamatnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Alamatnya ditujukan untuk manusia. Agar supaya dipandang oleh manusia. Agar supaya dilihat, dipuji oleh manusia. Alamatnya salah. Walaupun isinya benar. Walaupun isinya lengkap. Tapi kalau alamatnya salah, tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, carilah seorang ulama yang mendorong kita dari sifat riya menuju sifat ikhlas. Jangan kita sombong. Jangan kita beramal hanya untuk dilihat oleh orang lain. Kita tujukan untuk ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Tidak panjang lebar karena waktunya sudah malam. Yang ketiga, carilah ulama yang selalu menuju, yang mengajarkan kepada kita dari sifat rogba ila zuhud. Dari sifat cinta terhadap dunia menuju zuhud terhadap dunia. Kalau ada ulama yang mengajak kita untuk cinta terhadap dunia, jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari Rasulullah SAW, ini bukan ulama. Kalau ada ulama mengatakan, jangan hadir maulid, buat apa? Sampean hadir maulid 3 jam, 4 jam. Coba dibuat buka toko. Coba dibuat jualan. Pasti sudah berapa uang yang masuk. Cinta terhadap dunia. Padahal Rasulullah SAW selalu menegaskan kepada kita, hubbud dunya ru'sun kulli khati'ah. Cinta terhadap dunia adalah pangkal dari kehancuran. Pangkal dari kesalahan. Kalau orang sudah cinta terhadap dunia, pasti akan mudah dijauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan selalu jauh dari cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau selalu menegaskan kepada kita, mengibaratkan kepada kita, kalau kita masuk ke dalam urusan-urusan dunia, diibaratkan seperti kita masuk ke dalam urusan kamar mandi. Kita masuk untuk urusan dunia, diibaratkan seperti kita masuk kamar mandi. Sampean masuk kamar mandi buat buang hajat. Setelah kita selesai buang hajat, pasti apa? Langsung keluar. Tidak iktikaf di dalam kamar mandi. Kira-kira ada yang pernah iktikaf enggak? Kalau di masjid enggak ada yang niat iktikaf. Kalau di kamar mandi, Masya Allah, iktikaf semua. Nah ini, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau menegaskan, kalau kita masuk di dalam urusan dunia, seperti kita masuk di kamar mandi. Setelah selesai buang hajat, langsung keluar. Begitu juga di dunia, setelah kita selesai urusan dunia, langsung keluar menuju urusan akhirat. Jangan dunia terus yang dipikiri. Kalau sudah kita selalu memikirkan dunia, lupa akan akhirat. Maka dari itu, carilah seorang ulama yang selalu mengajak kita untuk apa? Selalu zuhud terhadap dunia, sehingga jauh dari cinta dunia. Ini yang ketiga. Yang keempat, kita mencari seorang ulama yang selalu mengajak kita dari sifat kibir menuju sifat tawadu. Carilah ulama yang mengajarkan kepada kita, yang mendorong kita dari sifat sombong menuju sifat tawadu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kepada kita. Kita contoh akhlak Rasulullah. Kita contoh perilaku Rasulullah. Walaupun begitu besarnya Rasulullah, begitu sempurnanya Rasulullah, sedikit pun tidak pernah sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberi kemuliaan yang besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika diberi kemuliaan yang begitu tinggi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semakin tawadu, semakin rendah hati. Ketika Nabi Adam alaihissalam diberi gelar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu Malaikat Jibril nyamar jadi seorang manusia. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ditanya Nabi Ibrahim, "Man anta, siapa kamu?" Lalu Nabi Ibrahim menjawab, "Ana Khalilullah." Nabi Ibrahim menjawab dengan gelar yang diberikan oleh Allah, "Saya adalah kekasih Allah." Lalu Malaikat Jibril datang kepada Nabi Musa alaihissalam dengan pertanyaan yang sama, "Man anta, siapa kamu?" Nabi Musa pun menjawab, "Ana kalimullah." Aku yang berbicara langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Malaikat Jibril datang lagi kepada Nabi Isa dengan pertanyaan yang sama, "Man anta, siapa kamu?" Nabi Isa pun menjawab, "Ana ruhullah." Aku rohnya Allah. Akan tetapi, ketika datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika datang kepada Rasulullah dengan pertanyaan yang sama, "Man anta, siapa kamu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan kerendahan hatinya, menjawab dengan sifat tawadhu'nya. Beliau mengatakan, anal yatim, aku ini seorang anak yatim, aku seorang yatim. Farofa'ahu ala sairil anbiya, diangkat derajatnya oleh Allah di atas para nabi-nabi. Inilah sifat tawadhu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Rasulullah begitu besarnya, begitu mulianya, sehingga dikatakan oleh Imam Busiri di dalam kitab Burdahnya, "Kazzahra fi tarafin, wal badri fi syarafin, wal bahri fi karamin, wa dahri fi himami." Wajah beliau halus seperti bunga, mulia seperti bulan purnama, rendah hati seperti lautan, dan bersemangat tinggi seperti zaman. "Lam ya'ti basharun ala mithli khalqi fi nadarihi wa sam'ihi wa nutqi." Tidak ada seorang makhluk pun yang setara dengan Rasulullah, yang serupa dengan baginda Rasulullah, baik di dalam pandangan matanya, baik di dalam pendengarannya ataupun tutur katanya. "Fala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithalih." Tidak ada seorang makhluk pun yang sederajat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan Rasulullah. Ini kebesaran Rasulullah. Ketika diangkat tinggi-tinggi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah syadidul haya wa tawadhu. Beliau semakin pemalu dan semakin merendah hati, semakin tawadhu, maka selalu diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kalau kita ingin mendapat keberkahan, kita ingin selamat, carilah ulama yang selalu mengajarkan kepada kita dari sifat sombong menuju sifat tawadhu. Kalau ada yang mengajak kita untuk sombong, ada ulama yang mengajak kita untuk kibir, congkak, maka jangan diikuti. Berarti bukan ulama. Ulama yang berilmu, semakin berisi ilmunya, semakin merunduk. Ikutilah ilmu padi. Padi semakin berisi, semakin merunduk. Itulah ulama yang baik. Itulah ulama yang patut untuk kita tiru, untuk kita contoh. Dan yang kelima, carilah seorang ulama, carilah orang alim yang selalu mengajak kita minal adawah ilat nasihat. Carilah ulama yang mengajak kita dari sifat permusuhan menuju sifat nasihat. Kalau ada ulama yang di dalam hatinya penuh dengan kebencian, ulama yang di dalam hatinya penuh dengan permusuhan, bukan ulama. Jangan cari ulama yang mulutnya selalu mencaci maki orang. Jangan cari ulama yang mulutnya selalu membicarakan orang. Carilah ulama yang lisannya penuh dengan nasihat, yang lisannya selalu mengajak kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Carilah ulama yang mengajak kita untuk meningkatkan mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sudah lima kriteria ini terkumpul pada seorang ulama, pasti menjadi ulama yang benar, pasti menjadi ulama yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, di dalam majelis ini alhamdulillah kita mempunyai seorang guru, kita mempunyai seorang ustaz, kita mempunyai seorang kiai yang selalu membimbing kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu membimbing kita untuk mempunyai sifat tawadhu, selalu membimbing kita untuk selalu saling memberi nasihat, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita tenang, sehingga hati kita menjadi tumakninah, menjadi hati yang baik, menjadi hati yang penuh dengan kecintaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis ini selalu diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu majelis ini selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi didengar oleh baginda Rasulullah, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Wahdinal husna bi hurmatihim. Wa aminna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.